السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang yang penuh berkah ini kita dikumpulkan bersama dalam keadaan berzikir kepada Allah, dalam keadaan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin duduknya kita di tempat ini insyaallah pulang mendapatkan maghfirah daripada Allah, pulang membawa rahmat daripada Allah, khususnya majlis-majlis haul yang mana di situ disebut nama daripada para aulia Allah, disebut nama daripada para salihin. Semakin bertambah berkahnya, semakin bertambah rahmatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Ketika disebut nama orang soleh, ketika disebut nama seorang wali, turun rahmat Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, mengapa ketika disebut nama seorang wali turun rahmat Allah? Beliau mengatakan, turunnya rahmat tersebut karena inbi'atu ragbah, timbulnya keinginan, wa harakatul haris, adanya keinginan, lil iktida bihim, untuk mengikuti mereka para aulia Allah. Ketika disebut nama orang soleh, ketika disebut nama seorang wali, tergerak hati kita untuk meniru mereka. Timbul semangat dalam hati kita untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, sebab mendengarkan cerita mereka, sebab mendengarkan ibadah mereka. Oleh karena itu Al-Quran penuh dengan cerita para anbiya, para solehin. Tujuannya adalah supaya umat Nabi Muhammad SAW supaya tergerak hatinya untuk mengikuti mereka dan semangat untuk mengikuti mereka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu tujuan haul bukan semata kita hadir hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk membaca salawat, membaca zikir, tapi tujuan yang paling penting, pulang daripada haul, kita harus meniru salah satu sifat daripada sahibul haul. Kita pulang daripada haul, kita meniru salah satu sifat daripada sahibul haul. Khususnya yang kita hauli sekarang ini, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar bin Husain As-Sagaf. Beliau ini salah satu murid daripada Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Bahkan yang meresmikan pengajian Ihya, Qiraatul Ihya di rumah ini adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Ketika itu beliau membawa sendiri meja dari Gresik. Ini meja yang kita lihat sekarang ini. Ini meja dibawa Habib Bakar Gresik ke Bangil, ini diperuntukkan di majelis ini. Kemudian pohon mangga yang ada dua di depan kita sekarang ini pohon mangga yang menanam langsung adalah Habib Bakar Muhammad As-Sagaf Gresik. Bahkan Habib Abu Bakar bin Husain tanya, "Habib Abu Bakar, buat apa ditanam pohon mangga? Ini pohon akan menaungi para jamaah nanti." Padahal waktu itu yang hadir masih sedikit. Masih 10 orang, 12 orang. Tapi Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Gresik beliau sudah tahu bahwa nantinya majelis ini akan membesar sehingga membutuhkan pohon mangga untuk menaungi mereka. Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf selalu dididik, selalu diperhatikan oleh gurunya Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Saggaf Gresik. Dan Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf selalu pasrah dan khusnudzon terhadap gurunya. Berkat inilah beliau mendapatkan maqam, beliau mendapatkan wilayah sebab khusnudzon kepada gurunya. Kita banyak menemui orang-orang soleh, menemui para aulia, namun kita tidak mendapatkan keberkahannya, tidak dapat barokahnya. Mengapa? Karena kita kurang khusnudzon terhadap mereka. Kita kurang mahabbah, kita kurang ta'alluq kepada mereka. Bahkan disebut dalam satu syair, wali kutub pun tidak bisa memberi manfaat kalau orang dalam hatinya ada perasaan jelek. Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf masrahkan semua hidupnya untuk Habib Bakar Gresik. Sampai-sampai beliau mengatakan, kalau seandainya malam ini wahai Husain, putraku Husain, Habib Abu Bakar Muhammad As-Saggaf memanggil aku, meninggalkan keluargaku, meninggalkan rumahku, hartaku, anakku, akan ku tinggalkan semua demi guruku Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Saggaf Gresik. Inilah hakikat daripada husnudzon kepada seorang guru, seorang wali min auliyaillah. Pada suatu hari Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf terlintas dalam hatinya ingin berkhulwat sebagaimana gurunya Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Saggaf Gresik berkhulwat. Akhirnya beliau izin kepada Habib Abu Bakar Muhammad As-Saggaf. Beliau izin untuk masuk ke khulwah. Bagaimana jawaban daripada Habib Abu Bakar Muhammad As-Saggaf Gresik? Ya Abu Bakar, engkau keluar menyantuni anak yatim, menyukupi orang-orang fakir miskin, engkau habiskan hartamu untuk mereka, itu lebih afdal daripada engkau berkhulwat. Dan engkau nanti akan dapat maqam daripada itu. Engkau akan mendapatkan wilayah dengan menyantuni fuqara dan masakin dan menyantuni anak-anak yatim. Semenjak hari itu, Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf hari-harinya dihabiskan untuk menyantuni anak-anak yatim, fuqara dan masakin. Sehingga beberapa kali keluarga menyaksikan, masyarakat Bangil menyaksikan berapa kali beliau lapar, kelaparan karena sibuk memberi makan orang-orang. Berapa kali beliau tidak tidur demi untuk mengasihi fuqara dan masakin. Sampai ada riwayat yang menyatakan Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf beliau ketika wafat dibuka lemarinya, mungkin ada tinggalan-tinggalan untuk keluarga, warisan-warisan untuk keluarganya. Tapi subhanallah ketika dibuka, di situ ada uang yang sudah dilipat, sudah dibungkus, tertuliskan nama orang, nama janda, nama anak yatim, nama fuqara, untuk Syarifah Fulana, untuk Habib Fulan, untuk Sayyid Fulan. Semua isi lemarinya, semuanya sudah siap diberikan kepada fuqara dan masakin. Inilah contoh daripada apa yang diajarkan para ahlil bait. Ahlil bait bukan unggul dalam segi ibadah. Dipuji dalam Al-Quran bukan dari banyak ibadahnya. Tapi yang dipuji dalam Al-Quran ahlil bait Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimatuz Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Apa yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? وَيُدْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Sifat ahlil bait yang diabadikan dalam Al-Quran, mereka ini para ahlil bait selalu memberi makan orang-orang miskin, selalu memberi makan orang-orang yang tidak punya. Padahal mereka sendiri kelaparan, padahal mereka sendiri membutuhkan. Kemudian mereka tidak mengharap rasa dan ucapan terima kasih daripada orang lain. Al-Imam Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, selama berpuluh-puluh tahun warga di kota Madinah tidak tahu dari mana mereka makan. Para fuqara, para masakin, janda-janda, anak yatim tidak tahu mereka dapat makan dari mana. Mereka hanya tahu buka pintu di waktu pagi sudah ada makanan di depan rumahnya. Mereka bertanya-tanya, siapa yang memberi makan kami? Siapa yang menyiapkan untuk kami? Subhanallah. Di hari wafatnya Imam Ali Zainal Abidin dibuka pintu tidak ada makanan. Besok dibuka lagi pintunya tidak ada makanan lagi. Mereka akhirnya menangis. Mereka tahu bahwa yang memberi makanan mereka, menjamin mereka adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ketika jenazah beliau dimandikan, para-para pecinta mengelilingi beliau, jasad Imam Ali Zainal Abidin. Dilihat wajah Imam Ali Zainal Abidin yang putih bercahaya, namun di pipinya tergores-goresan hitam. Wajahnya yang begitu putih bersinar, tapi ada goresan hitam di pipinya. Para pecinta-pecinta Ahlul Bait bertanya kepada pembantunya, kepada budaknya, "Hei fulan, apa yang terjadi kepada Imam Ali Zainal Abidin? Mengapa tergores-goresan hitam di pipi beliau?" Pembantunya pun tidak bisa menahan air mata, kemudian mengatakan, "Ammal khattan al-aswadan wa huwa min kasrati bukaihi hajjatan lillah." Garis hitam di pipi beliau karena beliau sering menangis karena takut kepada Allah. Tidak berhenti air mata menetes di pipi beliau sehingga tergores-goresan hitam di pipi beliau. Kemudian dilihat lagi jenazah Imam Ali Zainal Abidin, di punggungnya ada bekas memar tergores di punggungnya yang mulia, yang suci. Kembali bertanya lagi para pecinta-pecintanya. Mereka tidak tega melihat pimpinannya, imamnya, cucu Rasulullah, punggungnya memar. Tanya kembali, "Wahai fulan, apa yang terjadi kepada Imam Ali Zainal Abidin? Mengapa tergores punggungnya? Mengapa memar punggungnya?" Dijawab oleh budaknya, pembantunya, tidak bisa menahan air matanya, menangis dengan begitu hebatnya. Adapun goresan hitam di punggung beliau, memar di punggung beliau, karena beliau setiap malam selalu memikul makanan, beliau selalu memikul gandum dibagikan kepada fuqara masakin di kota Madinah. Begitu berat yang dipikul oleh beliau sehingga tergoreslah memar di punggung beliau. Dijawab oleh pecinta-pecinta, "Syukur celaka engkau. Hei budak, sungguh celaka engkau. Mengapa engkau biarkan Imam Ali Zainal Abidin mengangkat dengan sendiri? Mengapa tidak engkau bantu? Demi Allah, aku selalu ingin membantu beliau. Aku ingin menolong beliau. Aku ingin membawakan. Tapi beliau tidak mau mengangkat. Tidak mau memberikan kepadaku." Beliau termasuk orang-orang yang tidak ingin sedekahnya diketahui oleh orang lain. Jangan sampai siapapun mengetahui sedekahnya. Budaknya pun jangan sampai tahu, keluarganya pun jangan sampai tahu. Bahkan disebut dalam hadis, tangan kirinya pun tidak boleh mengetahui sedekah tangan kanannya. Wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Seseorang yang selalu sedekah dengan tangan kanannya, dia tidak ingin orang lain tahu. Keluarganya pun tidak ingin mereka tahu. Teman-temannya pun jangan sampai tahu. Bahkan tangan kirinya tidak boleh tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Begitu ikhlasnya beliau sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin, marilah pulang dari khol ini, jadikan diri kita sebagai pemikul beban para fuqara dan masakin. Perhatikan fakir miskin yang ada di tempat kita, tetangga-tetangga kita, karena tidak ada amalan yang lebih baik, tidak ada amalan yang lebih sempurna melebihi sedekah memenuhi keperluan fuqara dan masakin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua barakah daripada Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Sagaf. Mudah-mudahan anak cucunya bisa meneruskan perjuangan beliau. Mudah-mudahan para masyarakat Bangil bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Sagaf. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.